apabila tidak memudaratkan dia, membuka aibnya, auratnya, ya ini boleh. Ini kan dilakukan oleh orang muhajirin. Mereka bisa tahu kan? Karena murqabah, ya mengawasi. Ini sekali lagi boleh dengan tujuan kebaikan, bukan dengan tujuan membuka Allah Taala. Ya kita kalau dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencium hajar aswad itu sunnah ketika tawaf.